sisimu. Ku ingin bernyanyi untukmu. Satu sonata yang paling indah menghantar hayalmu pada cinta kita. Ku ingin manjakan dirimu. Ku ingin membelai rambutmu. Satu sentuhan yang paling mesra menghantar tidurmu. Katakan, katakan kau cinta padaku. Katakan, katakan kau hanya milikku. Kan ku bawa kau ke langit biru. Kan ku dendangkan lagu rindu. Manjakan diri.